Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pembahasan kita masih tentang tata cara salat yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis terakhir yang dibaca hadis dengan nomor urut 292. Malam hari ini selanjutnya adalah 293 sampai 296, karena keempat hadis ini saling berkaitan sebab pembahasannya satu bab tentang tata cara sujud. Jadi pembahasan kita sudah sampai dengan tata cara sujud. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah 293. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum ala al-jabha wa ashara biyadihi ila anfihi wal yadaini wal rukbataini wa atrafil qadamaini muttafaqun alaihi. Kita terjemahkan. Wa an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, saya diperintah. Berarti yang memerintahkan siapa? Yang mengatakan Rasulullah. Berarti yang memerintah siapa, Pak Sarjio? Allah subhanahu wa ta'ala. Saya diperintah an, untuk asjuda, sujud, ala, di atas, sab'ati, tujuh, a'zum, anggota badan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya diperintah untuk sujud menggunakan tujuh anggota badan. Apa saja? Alal jabha. Jabha, dahi. Alal jabha, di atas jabha. Jabha itu apa artinya? Dahi. Wa asyara biyadihi ila anfi. Wa asyara, dan beliau mengisyaratkan juga, biyadihi, apa artinya biyadihi? Dengan tangannya, ila ke anfihi, hidung. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya diperintah untuk sujud dengan menggunakan tujuh anggota. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal jabha. Kan gitu. Ini sambil mengisyaratkan. Jadi dahi dan hidung dihitung satu. Dahi dan hidung dihitung satu. Wal yadaini, dan dua telapak tangan. Warukbataini, dua lutut. Wa atrafi, dan ujung-ujung jari. Al-qadamaini, kedua kaki. Jadi kalau ini telapak kaki begini, berarti sujudnya ada Farhan enggak? Nanti Farhan yang paling terakhir. Nah, wa atrafil qadamaini muttafaqun alaih. Hadis ini siapa yang meriwayatkan? Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga bisa dipastikan hadis ini sahih. Yang meriwayatkan Bukhari dan Muslim. Selanjutnya 294, qala rahimahullah, wa an ibni Buhainata radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadhu ibtayhi, muttafaqun alaihi. Wa'an ibni Buhainah, dan dari Ibnu Buhainah. Siapa Ibnu Buhainah itu? Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana dulu idza apabila shalla salat farraja merenggangkan, farraja merenggangkan begini, namanya merenggangkan baina di antara yadaihi kedua tangannya hatta sampai yabdua terlihat, sampai terlihat bayadhu putih ibtaihi kedua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Hadis ini juga yang meriwayatkan siapa? Bukhari dan Muslim. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sujud itu tangannya direnggangkan sampai-sampai ketiak Kanjeng Nabi terlihat putih gitu. Nanti kita baru baca hadisnya, rincian pembahasan dan prakteknya menyusul insyaallah. 295. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah wa 'anil Bara'i Ibni 'Azib radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fadh' kaffayka warfa' mirfaqayka, rawahu Muslim. Wa 'anil Bara' bin Azib, dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza, apabila sajadta kamu sujud, apabila kamu sujud fa maka dha' letakkan kaffaika kedua telapak tanganmu, letakkan di sini artinya di apa, dengan kuat warfa' dan angkatlah mirfaqaika kedua sikumu. Jadi nyuwun pangapunten, cara sujud yang benar itu tangan tidak boleh ditempelkan di lantai, tapi harus diangkat dari lantai. Siapa yang memerintahkan kita untuk mengangkat? Kanjeng Nabi, karena Nabi mengatakan warfa' mirfaqaika, angkat kedua sikumu, kan gitu. Angkat kedua sikumu. Jadi kalau misalkan sujud enggak boleh begini. Keliru. Ini enggak boleh nempel di lantai, ini enggak boleh. Karena Nabi mengatakan letakkan telapak tanganmu kemudian apa? Angkat. Nah, ini. Nanti prakteknya menyusul. Hadis yang keempat malam hari ini, rawahu Muslim, tadi hadis yang meriwayatkan siapa? Imam Muslim rahimahullah. Yang terakhir qala rahimahullah wa an Wa'il ibni Hujrin radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu, rawahu al-Hakim. Dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana dulu idza apabila raka'a ruku' farraja merentangkan baina asabi'ihi di antara jari jemarinya wa idza dan apabila sajada sujud dhamma menggenggam asabi'ahu jari jemarinya, rawahul hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah dan didhaifkan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi kesimpulannya, hadis yang keempat ini hadisnya apa? Dhaif, lemah. Intinya kalau berdasarkan hadis yang lemah ini, ketika kita rukuk tangannya dibuka gini, ketika pegang lutut, tapi kalau sujud begini, berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr. Namun alhamdulillah kita mendapatkan keterangan dari para ulama bahwa hadis ini dhaif. Kenapa dhaif? Karena ada seorang perawi bernama Husaim tidak pernah mendengar riwayat dari Asim bin Kulaib. Artinya ketika kita mengatakan hadis ini lemah atau dhaif, kita memiliki alasan yang kuat, bisa dibuktikan. Misalkan hadis ini kan meriwayatkan Al-Imam Al-Hakim. Tinggal kita buka kitab aslinya Al-Hakim yaitu Al-Mustadrak, kita cari hadisnya, ketemu kita lihat para perawi-perawinya dari Rasulullah sampai yang Al-Imam Al-Hakim, satu persatu diteliti, dan buku-bukunya ada yang menjelaskan tentang si A, si B, si C, si D. Setelah diteliti lebih dalam, ternyata terbukti bahwa Husaim, seorang perawi yang katanya meriwayatkan dari Asim bin Kulaib, terbukti tidak pernah mendengar satupun riwayat dari Asim bin Kulaib. Sehingga akhirnya siapa yang menjadi perantara? Wallahu a'lam. Namanya munqati, sanadnya terputus, sanadnya terputus. Wallahu a'lam bishawab. Monggo dicatat terkait dengan sujud. Terkait dengan sujud, yang pertama, sujud di dalam salat hukumnya rukun. Sujud di dalam salat hukumnya rukun. Berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan Al-Qur'an, koma as-sunnah, koma as-sunnah, dan ijma'. Yang dimaksud ijma' apa ya? Kesepakatan ulama. Berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Itu nomor satu. Nomor dua, sujud dilakukan di atas tujuh anggota sujud. Di atas tujuh anggota sujud. Yaitu dahi dan hidung, dahi dan hidung dihitung satu, yaitu dahi dan hidung dihitung satu, koma dua telapak tangan, koma dua lutut, dan dua telapak kaki. Maksudnya bagian depan jari jemarinya. Jadi kalau di total ada berapa itu? Tujuh. Kenapa? Karena dahi dan hidung dihitung satu. Ya? Diulangi. Yang mana? Nomor satu atau nomor dua, Mas Riz? Apa nomor tiga? Oh, tak kira nomor tiga yang diulangi. Oh, belum. Jadi dahi dan hidung dihitung satu, koma dua telapak tangan, koma dua lutut, dan dua telapak kaki. Totalnya berapa? Monggo. Gimana Mas Marno, totalnya berapa Mas Marno? Oh, tujuh. Yang senyum malah Mas Heru. Gimana? Anu, atrafil qadamain tadi, jari jemarinya. Jadi kalau ini misalkan kaki, sujudnya begini. Iya, ditekuk. Iya, pakai ujung jari jemari. Mau ditekuk, mau gini, yang penting pas ujung jemarinya. Yang penting gak jatuh gini. Kalau gini baru tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Sujud kok gini. Maksud, tahu gak gini Mas Iswanto maksudnya? Memang harus praktek kalau kayak gini nih. Oh iya, kalau sakit boleh. Kalau keju juga boleh, mungkin lecet juga monggo. Dibuat penak lah, yang penting semampunya. Gitu. Nanti terakhir praktek nanti, yang paling gemuk nanti. Biar kelihatan. Yang paling gemuk saya. Oh enggak. Mbahmu ya. Iya. Itu poin keberapa? Kedua. Adapun cara turun dari cara turun untuk sujud, nomor tiga itu. Adapun cara turun untuk sujud diperbolehkan untuk mendahulukan lutut atau mendahulukan tangan. Jadi memang ada ringkasnya begini, masyarakat muslimin jamaah salat maghrib rahimahullah. Ringkasnya memang ada perbedaan pendapat ketika sujud itu mendahulukan lutut atau mendahulukan tangan. Pembahasan ini sudah cukup lama sejak dulu, tetapi setelah diteliti, alhamdulillah, ternyata kesimpulannya tidak ada satupun dasar hukum yang sahih untuk menyatakan manakah yang tepat dan benar, tangan atau lutut lebih dahulu. Karena masing-masing pihak dalilnya terbukti lemah atau dhaif. Kalau rincian dan detailnya mungkin pada kesempatan yang akan datang, karena kita sudah dari awal dulu memulai kitab Bulughul Maram, konsepnya memang yang ringkas. Tapi yang jelas tiap ada dua pendapat, yang pertama mengatakan tangan terlebih dahulu, pendapat kedua mengatakan lutut terlebih dahulu, masing-masing berpegang dengan dasar hukum, tetapi ternyata bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa dasar hukum dari masing-masing pihak itu lemah. Karena dasar hukum dari masing-masing pihak lemah, akhirnya disimpulkan kedua-duanya boleh dilakukan. Jadi kalau panjenengan mau sujud tangan dulu ya monggo, lutut dulu juga dipersilahkan. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, sama-sama juga boleh, monggo. Biasanya Mas Gun sama-sama tangan atau lutut dulu ini, lali atau nggak perhatian? Gantian. Oh, gantian. Kadang lutut dulu, kadang tangan. Apa kadang anu situasi dan kondisi, kalau capek begini, kalau sedang semangat bagaimana gitu? Tapi kalau lutut dulu sakit. Oh ya, berarti sudah cukup sepuh jenengannya. Sudah rematiknya Mas Gun. Artinya hal-hal seperti ini jangan dijadikan sebagai apa alasan untuk kemudian kita debat, ribut. Salatmu salah kuwi. Lah piye mosok medhun nganggo tangan sik, nggo lutut. Yang satu sing salah kuwi kok nganggo lutut, nganggo tangan sik. Kok iso ustadku ngono? Waduh. Enggak bisa. Agama ini tidak dibangun di atas pendapat ustad, pendapat A, pendapat B, pendapat C. Agama kita menuntut dan menuntun kita dalam prakteknya harus berdasarkan dalil, artinya dasar hukum yang kuat. Dan setelah diteliti ternyata dasar-dasar hukum itu lemah, berarti kita kembali ke hukum asal, ya itu boleh, ini juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Itu poin ketiga. Poin yang keempat, kedua tangan diletakkan sejajar dengan telinga. Kedua telapak tangan diletakkan sejajar dengan apa? Telinga. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujrin. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujrin. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan An-Nai. Hadith Wa'il bin Hujrin. Riwayat siapa tadi? Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i. Kata Wa'il bin Hujrin, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina sajada wa yadayhi qariban min udhunayhi. Saya pernah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang sujud dan ternyata kedua telapak tangannya itu dekat dengan kedua telinga beliau. Artinya sejajar. Kalau misalkan ini apa hamparan lantai, ketika sujud begini berarti tangannya begini, benar apa salah? Salah. Kalau begini? Salah. Yang sesuai dengan tuntunan Nabi? Sejajar dengan telinga. Sejajar ini enggak usah dipaskan sak senti, sak milimini ya. Siku apa ora Anda? Sesuai hukum Pitagoras apa enggak kalau bahasanya Mas Heru? Itu juga tidak sampai serumit itu kita dalam praktek beragama. Selama itu dikatakan sejajar juga monggo, luwes sithik ya ora apa-apa, kurang sedikit juga enggak apa-apa. Yang penting disebut dengan sejajar. Jangan terus digaris niki. Pas mau sujud, sudah sujud baru mulainya dari sini. Set. Lo kok gitu sujudnya? Biar sejajar. Biar pas saya dikira-kira kan bisa juga ya. Kan gitu. Begitu Mbak Mong, nggih. Enggak usah bawa meteran. Karena kita dalam praktek beragama itu diberi banyak kemudahan, tidak sesulit dan tidak serumit itulah. Wallahu a'lam bishawab. Itu poin yang ke-4. Yang ke-5 sekarang. Keempat. Yang keberapa, Le? 5. Ya. Senengnya nomor 4 kayaknya. Yang kelima. Ini diterjemahkan bahasa Indonesia apa kira-kira ini? Jadi ketika posisi sujud itu bukan lemes tapi mantap. Telapak tangannya mantap, dahinya mantap. Kemudian lututnya juga mantap. Jadi gini, apa itu bahasa Indonesia-nya? Bersungguh-sungguh. Selain bersungguh-sungguh, tegap. Wah. Tegap gini. Tapi paham enggak maksudnya ini? Jadi ketika sujud itu bukan nyantai gini enggak memang? Apa namanya? Kalau bahasa Arabnya ad-damkin. Atau karena kita udah belajar pakai bahasa Arab, pakai istilah ad-damkin aja. Tapi rada diterjemahkan sesuk bingung. Apa ya mbien maksudnya? Kira-kira apa ini Mas Rahmat, usul Pak Harjo ini yang dulu ketua pemuda ini? Mas Rahmat apa bahasanya? Ah, menetke ya. Ya, menetke. Mas Taufik apa kira-kira bahasanya? Tegas. Ya, apik itu. Monggo lah ditulis. Mantap itu aja. Sujud dengan mantap. Nah, gitu aja. Poin keberapa itu? Kalau ada yang protes nanti kita selesaikan di luar masjid nanti. Iya, ternyata urusannya di luar. Jadi sujud dengan mantap. Dalam kurung tidak ngetruk gitu ya, Mas. Mas Heru. Iya, ad-damkin. Mungkin bahasa sekarang bisa cocok lek miski. Ad-damkin fi sujud. Berdasarkan hadis Rifa'ah bin Rafi', riwayat An-Nasa'i. Berdasarkan hadis Rifa'ah bin Rafi', riwayat siapa tadi? An-Nasa'i. Lanjut. Yang keberapa Mbahmu? Keenam. Ini yang lain yang mudah-mudahan dari njenengan loh ini. Yang keenam. Jari jemari kaki diarahkan kiblat. Jari jemari kaki diarahkan kiblat. Maksudnya apa? Ditegakkan ya. Ditegakkan kemudian diarahkan kiblat. Berdasarkan hadis Abu Humaid riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis Abu Humaid riwayat Bukhari 428 nomornya. Ya. Pak Mujadi pernah pegang pegang Sahih Bukhari belum? Belum. So. Oh, kalau pegang sudah. Pak Saimin pegang Sahih Bukhari sudah pernah belum? Oh, belum. Pak Ali? Oh, ya kitabnya itu sudah pernah pegang ya? Oh, yang terjemah. Pak Amin sudah? Iya, kitab induknya gitu. Oh, iya, harus harus begitu. Suaranya Pak Sergio. Oh, jadi. Oh, latihannya itu pantesan adanya begitu. Iya. Berdasarkan hadis Abu Humaid riwayat Bukhari 428. Kata Abu Humaid, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada istaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah." Kata Abu Humaid, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam apabila sujud itu mengarahkan apa jari-jemari kaki ke arah kiblat. Jadi bukan gini, jangan dibengkangke ngalor ngidul enggak, tapi ke kiblat. Yang kita di Indonesia lebih sering dikatakan ke arah barat, arah kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Mbah Mo nomor 7. Jari jemari tangan tidak digenggam juga tidak dibentangkan. Jari jemari telapak tangan tidak digenggam juga tidak dibentangkan. Berdasarkan hadis Abu Humaid riwayat Bukhari 828. Berdasarkan hadis Abu Humaid riwayat Bukhari 828. Jadi ketika sujud posisi tangan kurang lebih sejajar dengan telinga, sikutnya diangkat ya, kemudian direnggangkan sampai terlihat ini putihnya kalau Nabi Muhammad SAW seperti itu. Kemudian jari jemarinya tidak digenggam begini. Makanya tadi hadis yang kita baca hadis dhaif. Berbeda banget sama hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kan itu. Apalagi ada dikatakan tadi munqati, tidak digenggam juga tidak direnggangkan bentangkan. Yang biasa-biasa saja. Kalem. Keep off kalem. Ini aja ya. Biasa ya? Biasa saja. Juga jangan dipenatkan saya enggak. Biasa saja. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya. Tadi sepertinya mantap yang awal. Apanya? Yang awal tadi mantap. Mantapnya turun ke bawah. Turunnya posisi dari atas ke bawah mantap. Tapi untuk apa bentuk jari jemarinya biasa aja. Yang kanan kiri ke arah kanan kirinya enggak bermot ya. Kalau kanan kirinya biasa aja, enggak usah diginikan. Kalau ke bawahnya memang harus mantap. Cuman posisi yang ngapunten kalau misalkan kita sujud gini, kan ini kan gini ya, sejajar. Memang diusahakan dipenek, maksudnya tegas mantap kita sujud itu. Kemudian jarinya tidak digenggam begini, juga tidak begini, ya kan? Tapi iya, biasa aja. Itu praktek bukan terus sujudnya ke atas loh ya. Prakteknya. Wah, ini ajaran apa meneh kowe? Ndak. Lagi praktek kok ya. Ah iya. Nanti dikira dinding ratapannya Yahudi repot ya. Poin ke Mbah Mo masih dengan Mbah Mo. 8 ya. Tidak menempelkan lengan di lantai. Tidak menempelkan lengan di lantai. Berdasarkan hadis Anas, riwayat Bukhari 822. Berdasarkan hadis Anas riwayat Bukhari 822, Dan Muslim 493. Dan Muslim 493. Jadi gak boleh lagi ya lengan itu nempel di lantai, tapi di angkat. Karena Nabi SAW menyatakan fadha' kaffayka warfa' mirfaqaika. Letakkan telapak tanganmu dan angkat kedua sikumu. Yang selanjutnya masih dengan Mbah Mo, nomor 9. Menempelkan kedua, apa sekarang Mbah Mo bahasanya? Bukan, oh belum kok. Bukan, bukan itu. Bahasanya apa? Waduh. Ini loh. Kemiri bagian dalam itu apa? Mata kaki luar. Nyun ngapunten, biar jelas urusan kita ini. Ini loh. Apa namanya? Mata kaki bagian dalam. Oh. Mata kaki bagian dalam. Apa namanya itu? Hah? Engkel. Bahasa Indonesianya, Mas? Kemiri. Hah? Jadi tempelkan. Oh, tumit. Ah, tumit lah ya, tumit aja. Jadi posisi kaki itu yang jelas maksud dari poin ini, kedua telapak kaki itu ditempelkan begini, tidak direnggangkan, ditempelkan. Sudah, bahasanya apa kalau begitu? Menempelkan, merapatkan. Merapatkan? Dua kaki. Ya sudah, itu bahasanya Pak Rusman. Ada apa-apa Pak Rusman tanggung jawab. Merapatkan dua telapak kaki. Dua telapak kaki loh. Nanti begini nanti. Kalau merapatkan dua telapak kaki, ini telapak kaki. Merapatkan apa yuk? Kaki menempelkan mata kaki sebelah dalam. Ah, begitulah, mau gue ditulis terserah masing-masing. Silahkan berimprovisasi sendiri, yang penting jangan salah. Yang penting jelas. Ah, begitu. Berdasarkan hadis Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah, riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al Baihaqi. Jadi kaki itu ya ketika ditegakkan saat sujud, itu tidak renggang, tapi ditempelkan kaki kanan dan kaki kiri ya, bagian dalam kaki kanan dan bagian dalam kaki kiri ditempelkan begini. Jadi ya begitu. Nanti harus ada yang praktek di depan ini. Kalau semuanya praktek nanti waktunya gak cukup. Selanjutnya poin ke 10. Kalau hadisnya sudah kita baca, tapi poinnya baru sekarang kita tulis. Ini tadi bahasa Indonesianya apa? Kan belum ditulis itu sebagai poin. Kalau hadisnya sudah kita baca dalam Bulughul Maram, tapi secara poin belum ditulis. Begitu Pak Sarjo ya? Belum. Ini bahasanya apa? Hah? Mengangkat kedua siku juga. Kalau bahasa Arabnya tajnih, tajnih itu seperti bersayap gitu. Junah. Membuka sayap. Merenggangkan. Ya, merenggangkan kedua tangan. Nah, gitu aja lah. Merenggangkan kedua tangan. Jadi diangkat juga direnggangkan. Dalilnya apa? Sudah dibaca tadi di Bulughul Maram, hadis apa? Abdullah bin Buhainah. Abdullah bin Malik bin Buhainah. Kata Abdullah bin Malik bin Buhainah, Nabi alaihi salatu wasallam dulu ketika salat merentangkan kedua tangannya sampai terlihat apa? Putihnya ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikan catatan. Catatan kaki. Kecuali dalam sholat berjamaah. Jangan pengen praktek terus engkau gelut nanti ribut. Wah, sunai Nabi gini, wah. Sikut-sikutan nanti. Artinya kalau kita lakukan itu sholat berjamaah, artinya kita sebagai makmum je, sebagai makmum ada orang kanan sebelah kita, ada sebelah kita yang sebelah kiri. Berarti ketika sujudnya ya sewajarnya, bukan kemudian salah memahami penjelasan dari saya terus akhirnya mene urung adus meneh. Repot ya. Artinya sewajarnya. Sewajarnya lah dibuat pas kan itu. Tidak terlalu sampai mengganggu saudara yang di sebelah kanan, di sebelah kiri. Yang paling terpenting jangan sampai lengan itu nempel di lantai. Begitu nggih. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir. Khusus untuk makmum. Khusus untuk makmum. Gerakan turun sujud. Gerakan turun sujud barulah dilakukan. Gerakan turun sujud barulah dilakukan setelah imam meletakkan dahi di tempat sujud. Tapi poin yang berikutnya, jadi kalau misalkan kita jadi makmum, misalkan Pak Widi Allahu Akbar turun ke sujud ya, setelah Pak Widi sunarnya sujud baru kita ikut sujud turun, begitu nggih? Ya itu yang dituntunkan dan disunahkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum ditulis dalilnya, berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib, riwayat Bukhari 690 dan Muslim 474. Bukhari 690, Muslim 474. Kalau doa ketika sujud apa? Subhana rabbiyal a'la, atau kemarin sudah kita pelajari subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli. Nah, kemudian di dalam sujud dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang memberikan perintah seperti itu untuk banyak-banyak berdoa. Wa ammas sujud fa akthiru fihi addu'a. Adapun sujud, banyak-banyaklah membaca doa di sana, selama doa yang dibaca bukan bagian dari ayat Al-Qur'an. Kalau seandainya kita ingin membaca doa dengan meniru doa yang ada dalam Al-Qur'an, maka bisa diubah sirah atau bentuknya sedikit saja. Misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah, kita tambahkan Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Atau dari Rabbana atina fid dunya hasanah menjadi Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.